clap your hands, everybody. Yeah. And everybody, clap your hands. Tell them, baby. Orang ketiga ikut rencana bahagia. Jangan mimpikan bahagia selama hadirnya orang ketiga. Baik jadi kuningan, buruk jadi hinaan. Belaga gaya Tuhan. Jadi bencana bila orang ketiga ikut rencana. Dan bisa jadi duri-duri cinta. Orang ketiga kadang juga sombongnya untuk cinta. Sungguh buta mata hatinya, tak melihat siapa dia. Dengan dosa di pelukunya, di hidungnya wangi juga. Pintu surga di telapaknya, tanpa takwa apa ia. Hidup ini bisa jadi bencana bila orang ketiga ikut rencana. Terima kasih. urusan orang. Hidup ini bisa jadi bencana bila orang ketiga ikut rencana.